malam, di malam yang dingin dan sesunyi ini, teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah, mungkinkah kau akan kembali sayang, walaupun itu hanya sedetik saja. Oh kasihku, entah di mana kini kau berada. Sudah ku coba untuk mencari di malam yang dingin dan sesunyi. Sedetik saja. Oh kasihku, entah di mana kini kau berada. Sudah ku coba untuk mencari di malam yang dingin dan sesunyi. Jangan